من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab fiqhul muyassar fi dawil kitabi wa sunnah. Selesai pembahasan tentang puasa-puasa sunnah. Masuk pada masalah yang ketiga. Al-mas'alatu as-salisah ma yukrahu minasiyam. Puasa yang dimakruhkan dan yang diharamkan. Yukrahu ifradu sahli rajab bisiyam. Dimakruhkan menyendirikan bulan Rajab dengan berpuasa. Li'anna dhalika min sya'airil jahiliyah. Dikarenakan menghususkan puasa di bulan Rajab termasuk di antara syiar-syiar jahiliyah. Wa qad kanu yu'addimuna hadha syahra. Mereka, orang-orang jahiliyah, mengagungkan bulan ini. Bulan Rajab. Falau shomahu ma'a ghairihi lam yukrah. Kalau dia berpuasa Rajab bersamaan dengan puasa yang lainnya atau di bulan yang lainnya, maka tidak dimakruhkan. Yang makruh itu kalau dia mengkhususkan hanya puasa Rajab. Adapun kalau dia berpuasa Rajab juga berpuasa yang lainnya, maka tidak makruh. Li'annahu la yakunu hina idin mukhassisan lahu bisiyam. Dikarenakan ketika itu dia tidak mengkhususkan puasa di bulan Rajab. Saya yang makruh itu kalau mengkhususkan puasa di bulan Rajab. Dan ini kadang-kadang menyebar tengah-tengah masyarakat. Mereka mengkhususkan puasa di bulan Rajab. Padahal tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan tentang keutamaan mengkhususkan puasa di bulan Rajab. Rawa Ahmad ibn Kharsah ibn al-Hur. Diriwayatkan oleh Ahmad bin Kharsah bin Hur. Ra'aitu Umar ibn al-Khattab yadribu akuffal mutarajjibin. Aku melihat Umar ibn al-Khattab memukul telapak tangan orang-orang yang berpuasa Rajab. Hatta yadu'uha fit ta'am. Sampai meletakkan pada makanan. Dipukul tangannya, kemudian diletakkan pada makanan. Wa yaqulu kulu fa innama huwa sahrun kanat tu'addimuhu al-jahiliyah. Umar mengatakan, makanlah. Sesungguhnya ini merupakan bulan yang dahulu orang-orang jahiliyah mengagungkannya. Disesuaikan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala asar ini. Sehingga dengan asar ini menunjukkan tentang makruhnya menyendirikan puasa Rajab. Kenapa? Dikarenakan Nabi SAW tidak mengkhususkan berpuasa di bulan Rajab. Sekali lagi, adapun dia berpuasa di bulan Rajab juga berpuasa di bulan yang lainnya, maka tidak mengapa. Tapi kalau mengkhususkan puasa di bulan Rajab saja, ini dimakruhkan. Bahkan tadi disebutkan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu memukul telapak tangan orang yang dia mengkhususkan puasa di bulan Rajab. Bahkan Umar meletakkan tangan tersebut di atas makanan dan mengatakan, makanlah. Sesungguhnya bulan ini dahulu diagungkan oleh orang-orang jahiliyah. Walaupun Rajab termasuk di antara Sahru al-Muharram. Ya. Bulan-bulan yang diharamkan adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan juga masuk dalamnya adalah Rajab. Nah, akan tapi Rasulullah SAW tidak mencontohkan mengkhususkan puasa hanya di bulan Rajab. Nah, yang kedua, yukrahu ifradu yaumil jum'ah bisyam. Dimakruhkan menyendirikan puasa di hari Jum'at. Liqali sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la tasumu yaumal jum'ah. Janganlah kalian puasa di hari Jum'at. Bahkan sebagian ulama menyatakan hukumnya haram. Dikarenakan Rasulullah melarang. Asal dan larangan menunjukkan kepada keharaman. Illa an tasumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu. Kecuali engkau berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Jadi dia menyendirikan puasa di hari Jumat. Adapun kalau sebelumnya berpuasa hari Kamisnya atau hari Sabtunya berpuasa selain dia puasa Jumat, tidak mengapa. Fa in shomahu ma'a ghairi fala ba'sa bidzalika. Kalau dia berpuasa dengan hari yang lainnya sebelum atau sesudahnya, maka tidak mengapa. Dari hadis al-Mari, berdasarkan hadis yang telah berlalu yang kita bacakan tadi. Nah, kalau menyendirikan puasa hari Jumat, ini tidak boleh. Kecuali kalau bertepatan. Ya, hari Jumat bertepatan dengan Yaumu Arafah misalkan. Ya, tidak mengapa. Dikarenakan kita berniat puasa Arafah. Nah, hari Jumat bertepatan dengan Yaumul Asyura. Tidak mengapa. Yang tidak boleh itu kalau dia mengkhususkan puasa hari Jumat. Nah, walaupun kita tahu bahwa Jumat ini merupakan hari yang agung, tapi Nabi SAW tidak mencontohkan mengagungkan hari Jumat dengan cara berpuasa. Bahkan sebaliknya, Rasulullah SAW melarang berpuasa khusus di hari Jumat. Kecuali orang yang berpuasa sebelumnya ataupun setelahnya. Yang ketiga, yukrahu ifradu yaumis sabti bisyam. Dimakruhkan menyendirikan puasa di hari Sabtu. Liqali sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la tasumu yawmas sabti illa fima ftaradu alaikum. Janganlah kalian berpuasa di hari Sabtu kecuali pada perkara yang diwajibkan kepada kalian. Wal maqsud annahyu an ifradihi. Maksudnya, larangan menyendirikan puasa di hari Sabtu. Wa tahsisihi bisyam. Dan mengkhususkan puasa di hari Sabtu. Ini tidak boleh. Amma idza dumma ila ghairihi fala ba'sa. Adapun apabila digabungkan kepada hari yang lainnya, maka tidak mengapa. Ya. Hari Jumat dan hari Sabtunya, hari Sabtu dan hari Ahadnya. Nah. Riqali sallallahu alaihi wasallam li ummil mu'minin najwariyah. Berdasarkan ucapan Nabi SAW kepada ummul mukminin Juwairiyah. Wa qad dakhala 'alaiha yaumal jum'ah. Rasulullah masuk kepadanya di hari Jumat. Wa hiya shaimatun, dalam keadaan Juwairiyah berpuasa. Asumti ams. Rasul mengatakan, apakah kembali engkau berpuasa? Qalat, la. Juwayriyah mengatakan, tidak berpuasa. Qala turidina an tasumi ghadan? Rasul mengatakan, apakah engkau besok ingin berpuasa? Qalat, la. Kata Juwayriyah, tidak. Qala fa'afdiri. Rasul mengatakan, kalau begitu bukalah. Ya. Lihat, ketika Juwayriyah, dia puasa di hari Jumat. Rasul mengatakan, apakah besok atau apakah kemarin kau berpuasa? Dia mengatakan tidak. Apakah esoknya juga akan berpuasa? Dia mengatakan tidak. Ketika tidak disertai dengan puasa hari sebelumnya atau hari setelahnya, Rasul memerintahkan untuk berbuka. Nah, dikarenakan lah kita bahas tadi, tidak boleh menyendirikan puasa di hari Jumat. Fadalla qawlu sallallahu alaihi wasallam turidina an tasumi ghadan. Maka ucapan Nabi SAW, apakah engkau hendak puasa esok hari? Ini menunjukkan, ala jawajis siyami yawmi sabti ma'aghairihi. Tentang bolehnya berpuasa hari Sabtu dengan hari yang lainnya. Ya. Kalau puasanya Sabtu Ahad, misalkan, dia mengapa? Atau Jumat Sabtu, dia mengapa? Yang dilarang itu kalau menyendirikan puasa di hari Sabtu atau menyendirikan puasa di hari Jumat. Nah, qala Tirmidzi radhiyallahu anhu rahimallahu taala akiba ikhrajihi hadisan nahyi al-madi, berkata Imam Tirmidzi rahimallahu taala setelah belum mengeluarkan hadis larangan yang telah berlalu tadi, wa ma'nal karahiyah fi hada ay yahtassu ar-rajulu yawm as-sabti bisiyam. Makna dimakruhkan puasa ini ketika seseorang mengkhususkan puasa di hari Sabtu, ya, di anna yahuda yu'addimuna yawm as-sabti, dikarenakan orang-orang Yahudi mengagungkan hari Sabtu. Ya. Kalau kita mengkhususkan puasa di hari Sabtu, berarti menyerupai orang-orang Yahudi. Ya. Adapun kalau disertai dengan hari yang lainnya, sebelumnya atau sesudahnya, maka tidak mengapa. Larangan ini kalau mengkhususkan, menyendirikan puasa di hari Sabtu atau puasa di hari Jumat. Nah, ini di antara puasa-puasa yang dimakruhkan. Tapi mungkin insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Ya. Nah, sudah pada pada nunduk semuanya. Ada kelabu juga. Apanya bertanya Ustaz, bagaimana kalau imam membacakan ayat sajdah? Terus kita tidak sujudkan kalau akhwat yang kelihatan gerakan imamnya. Jazakallahu khair. Kalau melihat gerakan imamnya, maka hendaklah dia sujud. Ya. Bersama imam, apalagi dalam sholat. Inna maju ilal imam liutama bih. Imam dijadikan sebagai imam untuk diikuti. Ya. Sehingga kalau dalam sholat, imam membaca surat as-sajdah, kemudian imam sujud, maka makmum pun taklah sujud. Kecuali kalau imam membaca surat as-sajdah, ya, maksudnya surat yang dalamnya ada sujud, ya, dan imam tidak sujud, maka makmum pun tidak sujud. Jangan sampai imam baca surat yang ada sajdahnya, imam tidak sujud, makmum sujud sendirian. Ini kesalahan. Ya. Barakallahu fikum. Ataupun bagi akhwat, misalkan dikarenakan dia di belakang, dia terlihat imam, atau mungkin di masjid lantai atas, misalkan Allah ada dua lantai. Dia terlihat, sehingga tidak ikut sujud bersama imam, maka insya Allah ma'adhur, diberikan udhur. Dikarenakan tidak melihat tadi. Wallahu'alam. Apakah zakat fitrah itu harus wajib diberikannya ke pemerintah, atau masjid, atau badan amil? atau boleh memberikannya secara langsung oleh pribadi ke fakir miskin. Boleh dua-duanya. Ya. Boleh dia langsung kepada fuqara masakin atau melalui panitia zakat. Baik di masjid ataupun tadi pemerintah, badan amil dan sebagainya. Nah, boleh dua-duanya. Ya. Apaan Ustaz, dari segi urutan diperintahkannya dari 8 saum sunnah ini, jika diurutkan bagaimana urutan yang lebih awal hingga yang paling akhir? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wabikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang bentuk-bentuk puasa yang disebutkan sebelumnya tentang puasa-puasa sunnah, sampai disebutkan ada 8 bentuk atau contoh-contoh puasa sunnah. Kalau diurutkan yang lebih afdol, kalau kita lihat dari 8 puasa sunnah yang disebutkan tadi, berbeda-beda keadaannya. Ada yang sifatnya pekanan, seperti puasa Senin dan Kamis. Ini pekanan, setiap pekan Senin dan Kamis. Ya. Ada juga yang sifatnya harian, seperti puasa Daud. Ya. Nah, sehari puasa, sehari tidak. Ada juga yang sifatnya tahunan. Ya. Seperti puasa Arafah, puasa Asyura. Nah. Ada juga yang sifatnya bulanan. 3 hari dalam sebulan. Ya. Ada juga tahunan tapi bukan berkaitan dengan hari tapi bulan. Seperti puasa di bulan Muharram. Ya. Kalau Arafah kan berkaitan dengan hari. Tahunan tapi hari. Berkaitan hari. Tapi kalau puasa Muharram, ya, berkaitan dengan bulan. Boleh berpuasa sebulan pun di bulan Muharram. Ya, sehingga masing-masing memiliki keutamaan. Dan wallahu alam, yang paling utama, sebagaimana hadis Nabi SAW, Abdullah Siyam, Siyamu Daud. Puasa yang paling afdol adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Nah, sehari berpuasa dan sehari tidak. Ya. Dan kalau yang sifatnya tahunan, nah, puasa Arafah lebih afdal daripada puasa Asyura. Dilihat dari keutamaannya, kalau Arafah menghapuskan setahun dosa sebelumnya dan setahun dosa setelahnya. Adapun Asyura menghapuskan setahun dosa sebelumnya. Kemudian Arafah dilakukan pada hari-hari yang mana amalan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya. Sehingga masing-masing memiliki keutamaannya. Nah, dan jelas dia bisa mengurutnya seperti tadi 1 2 3. Kenapa dikatakan berbeda-beda keadaannya? Ada yang sifatnya harian, ada yang sifatnya juga tadi pekanan, ada juga bulanan, ada juga tahunan. Nah, tapi berdasarkan hadis Nabi SAW, yang paling afdal dari semuanya ini adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Wallahu a'lam. Baik, kita tabi'i lahuna. Saya dulu. Puan Ustaz belum bertanya, apa hukumnya makmum sahur terlambat gerakannya dengan gerakan imam? Bahkan terkadang ketika imam sudah takbir untuk sujud, si makmum baru bangun dari rukuknya. Telah kita jelaskan dalam kitab shalah antara gerakan imam dengan makmum, kurang lebih ada 4. Ya. Ada yang berbarengan, ini hukumnya makruh. Ya. Ada juga yang mendahului, tentu ini hukumnya adalah haram ketika makmum mendahului imam. Ya. Yang ketiga, ada yang mengikuti. Ini yang disyariatkan. Ya. Imam takbir, makmum takbir, mengikuti. Inna maju ilal imam liyutamma bih. Yang keempat, ada yang telat. Ya. Telat. Imam sudah ruku, makmum masih berdiri terus. Imam sudah bangkit dari ruku, makmum terus ruku. Ya, ketika imam mau sujud, baru makmum bangkit dari rukunya. Ini namanya telat. Ya, tertinggal, terlambat. Nah, kalau seandainya telatnya ini sampai terlewatkan rukun, ya, ini bisa jatuh kepada keharuman. Nah, imam sudah bangkit dari ruku, mau sujud. Sementara makmum masih dalam keadaan ruku. Itu lewat satu rukun. Ijtidal. Ya. Nah, ini bisa membatalkan sholat berjamaahnya. Nah, adapun kalau terlambatnya masih mengikuti rukun bersama imam, ini bisa jatuh kepada yang makruh. Ya. Misalkan, berdiri ijtidal, imam takbir, sujud, Allahu Akbar sujud. Nah, makmum masih berdiri aja. Ya. Kemudian ketika imam hendak bangkit dari sujud, makmum sujud. Masih mendapatkan sujud bersama imam. Tapi telat yang semacam ini makruh. Ya. Barakallahu fikum. Ada juga yang terlewatnya tidak sengaja. Ya. Imam sujud, misalkan bangkit dari sujud. Makmum masih dalam keadaan sujud. Mungkin lama sholatnya. Nah, harusnya sudah bangun, makmum masih enak sujud. Ya. Kalau seandainya mendapatkan demikian, nah, tiba-tiba imam sudah berdiri. Nah, sementara makmum masih sujud, baru tersadarkan. Nah, kalau makmum ini tidur, ya, batal sholatnya. Tidur membatalkan wudu, otomatis batal sholatnya. Tapi kalau bukan tidur, hanya ngantuk, dan membatalkan sholat. Dia membatalkan apa? Dia membatalkan wudu. Ya. Masih ngantuk-ngantuk, masih ingat di sekelilingnya, cuman belum jelas, maka dia tinggal menyempurnakan rukun yang tertinggal tersebut. Atau dia mengikuti imam, tapi dia menyempurnakan. Ya. Menyempurnakan sholat yang tertinggal rukunnya tersebut. Nah, wallahu a'lam. Alhamdulillah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.